بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله. Pada dua majelis yang lalu telah disampaikan ada tiga kondisi, salatu halat, di mana seorang hamba bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Keadaan yang pertama adalah hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, yang mukmin, seorang wali dari wali-wali Allah, seorang habib dari habaib Allah Jalla wa'ala yang Allah cintai, bertaqarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala untuk berlomba-lomba meningkatkan kadar takwanya, kadar kewaliannya, sehingga munajatnya, takarrubnya dalam semua keadaannya, semua kondisinya. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua adalah seseorang hamba yang memiliki hajat, atau dalam kondisi terdesak, terhimpit, mengalami situasi dan kondisi yang membuat dia terhimpit, terdesak, mukor, sehingga dia bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunaikan hajat-hajatnya, memohon, meminta hajat-hajatnya. Dan yang ketiga, kondisi ketika seseorang jatuh dalam dosa, kemaksiatan, berlumur dosa, dalam kubangan kemaksiatan, dia insaf, dia bertaubat, dia menyesal, maka dia bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala untuk pembersihan dosanya, untuk penghapusan kesalahannya. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan mengangkat tentang konsep takarrub kepada Allah, konsep al-munajat kepada Allah Jalla wa'ala, yang dibimbingkan dalam Islam supaya takarrubnya benar, munajatnya benar, seperti yang dilakukan oleh kaum muttaqin, kaum mukminin, para wali-wali Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Setelah itu baru pembahasan tentang masalah doa, ahkam wa adab, hukum seputar doa, etika adab seputar doa, dan yang materi yang terakhir seputar masalah taubat, ahkamuha wa adabuha, sehingga di memperinci masing-masing keadaan tadi. Yang kita bahas sekarang kondisi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, yang beriman, bermunajat kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dalam semua keadaannya. Ada konsep-konsep penting yang membuat mereka bisa berbuat demikian. Hadirin azakumullah, seperti yang terangkan sebelumnya, takarrub kepada Allah yang mereka lakukan ini meliputi adaul faraid, melaksanakan yang fardu-fardu pada agama ini, disempurnakan dengan adaun nawafil, berlomba-lomba mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah, yang mustahabah. Mereka tarkul muharramatil manhiyat, meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh agama. Juga berjuang untuk meninggalkan yang makruh, bahkan sebagian mubah yang dikhawatirkan menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Dia berlomba-lomba dalam perkara kebaikan dalam poin-poin. Munajat yang dimaksud ialah al-munajat dengan amal saleh. Ada munajat dengan zikrullah. Ada munajat dengan tilawatul Quran, zikir yang paling afdal. Ada munajat dengan doa. Ada munajat dengan taubat dan istighfar. Raka munajat. Ini semuanya ada konsep-konsepnya, prinsip-prinsip yang melatar belakangi atau yang mendasari takarrub mereka, munajat mereka kaum muttaqin, barakallahu fikum. Poin-poin ini yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya supaya bisa memiliki prinsip di atas, lalu berjuang sekuat tenaga, bergabung bersama-sama dengan kaum muttaqin, kaum mukminin, dalam bermunajat kepada Allah, dalam bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Yang pertama, konsep yang pertama ialah ikhlasun niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala dalam bertakarrub kepada Allah, dalam bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, dia betul-betul memurnikan takarrubnya, memurnikan munajatnya lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah, untuk Allah Jalla wa'ala semata. Ikhlas, ikhlas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan untuk Allah agama ini. Syahidnya berkata-kata mukhlishina lahuddin. Di Az-Zumar ayat yang ketiga Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Perhatikanlah, ketahuilah, untuk Allah semata ad-dinul khalis, agama yang murni ini. Lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Juga dengan hadis yang masyhur Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya namanya amal tergantung niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhlas, ikhwan. Ikhwan fillah azakumullah, keikhlasan ini mengandung beberapa makna dan semuanya diterapkan oleh kaum muttaqin dalam taqarrub. Makna pertama al-ikhlas dengan makna sarful ibadati wa taqarrubi ilallahi ta'ala wahda la syarikalah. Ini pertama, makna ikhlas yang pertama, betul-betul mempersembahkan ibadahnya, mempersembahkan taqarrubnya, munajatnya lillahi ta'ala semata, tanpa sekutu baginya. Ikhlas dengan makna tauhid. Ikhlas dengan makna tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah dan taqarrub. Mempersembahkan taqarrubnya, munajatnya hanya untuk Allah semata, tanpa sekutu baginya. Ikhlas dengan makna tauhid. Sehingga tidak ada kesyirikan dalam taqarrubnya. Dia tidak bertaqarrub untuk makhluk. Tidak pula mensyarikatkan, menyekutukan makhluk dengan Allah atau Allah dan makhluknya dalam munajat. Anti syirik. Bertauhid dengan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Yang kedua, mana yang kedua adalah barakallahu fikum, ikhlas dimaknakan dengan ihtisabul ajr indallah. Mengharapkan pahalanya hanya dari Allah Jalla wa'ala semata. Yang dia tuju, yang dia harapkan marbatillah, ridhanya Allah Jalla wa'ala. Yang dia harapkan pahala dari Allah semata. Yang dia harapkan al-jannah minallah Jalla wa'ala semata. Namanya ihtisabul ajr. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, tulus. Betul-betul munajatnya, taqarrubnya, ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada hal-hal yang mengotori niat, mengotori niatnya dengan niatan yang lain. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Niatan dia bukan duniawi, bukan harta, bukan tahta, bukan sanjungan orang, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan popularitas, bukan gelar. Lah, betul-betul tulus dia. Tulus lillahi ta'ala. Ibtigha mardhatillah, yang dia cari ridhanya Allah. Yang diharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Yang diharapkan al-jannah min Allah Jalla wa'ala. Sehingga lepas dari riya, dari sum'ah, lepas dari hal-hal yang mengotori niat. Tidak ada tendensi pribadi atau duniawi pada takarrubnya. Ini yang disebutkan dalam hadis. Sebagai contoh dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau, wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan sebuah nafkah, tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharapkan dengan nafkah itu, infak itu, mengharapkan wajh Allah, ridhonya Allah, pahala Allah, melainkan engkau akan dikasih pahala atas infak itu, hingga apa yang engkau masukkan dalam mulut istri kamu, engkau memberi makan istri kamu, ikhlas, itu dikasih pahala, infak yang berpahala. Pada kata-kata, tabtaghi biha wajh Allah, betul-betul niat infaknya tulus mengharapkan wajh Allah, tulus mengharapkan ridha-Nya Allah, tulus mengharapkan pahala Allah wal jannah. Contoh yang lain dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, kalau meridainya, beliau mengatakan, Rasul ditanya Su'ila ditanya tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Perang dikarenakan syaja'ah, keberanian. Perang dikarenakan hamiyah, fanatisme, kesukuan, golongan. Perang karena riya. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana dari niatan-niatan itu yang dikatakan fi sabilillah? Belum mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah yang paling tinggi, itulah yang dikatakan fi sabilillah. Tulus dia. Bukan karena riya, bukan karena supaya dikenal, dianggap pemberani, bukan dikatakan asabiyah kesukuan, asabiyah kelompok dan yang lain, tidak ada di sini. Ikhlas dengan mana tulus dalam beramal. Yang ketiga, ikhlas dengan mana jujur. Jujur lawannya adalah nifaq wal kadzib. Tidak ada kemunafikan dalam takarrubnya. Enggak ada dusta dalam munajatnya. Betul-betul isi hatinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, selaras sesuai. Ucapan dan perbuatannya sama. Ucapan, perbuatan dengan isi hatinya sama. Itu namanya ikhlas jujur. Tidak bermukal dua. Takarrubnya bukan pencitraan. Munajatnya bukan rekayasa. Ibadahnya bukan kamuflase, bukan makar. Tapi asli, betul-betul seutuhnya dia, sejujurnya hatinya, ucapannya, perbuatannya sama. Ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum. Itu namanya ikhlas dengan makna jujur. Nah, ini konsep yang pertama pada ubudiyah kaum muttaqin, munajatnya kaum muttaqin. Menata niat, meluruskan niat, menjaga niat. Betul-betul sosok muwahhid tanpa syirik. Sosok orang yang tulus, enggak punya tendensi. Jujur, enggak ada rekayasa. Enggak ada pencitraan. Enggak ada makar, enggak ada trik, intrik. Dan itu ibadahnya mereka. Betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah yang membuat mereka itu bisa selalu bertaqarrub, selalu bermunajat dalam semua kondisi, dalam suka dan duka, sempit dan lapang. Bahkan bisa taqarrub kepada Allah dikala dia lapang, dia senang, dikala dia mendapatkan beragam kenikmatan, tetap ibadah. Dikarenakan motivasinya ketauhidan, motivasinya keikhlasan. Yang dia cari bukan manusia, bukan makhluk. Yang dia harapkan ridhanya Allah wal jannah. Dan fokusnya kepada Allah, gak bermuka dua. Gak ada pencitraan, gak ada rekayasa, gak ada nifak, tidak ada. Betul-betul menghadap kepada Allah, fokus ibadahnya yang diharapkan ridhanya Allah wal jannah. Bisa dengan itu dia bertakarrub, bermunajat kepada Allah Jalla Jalla Fihula dalam semua kondisi. Dikadangkan apa? Yang memotivasi dia ini. Barakallahu fikum. Ini poin yang paling penting, dasar yang paling penting, barakallahu fikum, dalam bertakarrub kepada Allah, dalam bermunajat. Ya, ketika membaca Al-Quran, lillahi ta'ala. Tidak ada yang memaksa, tidak ada rekayasa, tidak ada pencitraan. Dia beribadah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang syar'i itu. Dia tulus. Dia berdoa, dia berzikir, dia bertaubat. Semua jalan dengan penuh keikhlasan. Dengan tiga makna ikhlas yang dibawakan di atas. Barakallahu. Ini yang pertama. Konsep yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, adalah ini merupakan ciri khasnya ahlu sunnah, muwafaqatus sunnah. Muwafaqatus sunnah fit taqarrubi ilallahi jalla fi'ula. Betul-betul mengikuti bimbingan sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah, pada takarubnya, pada ubudiyahnya, pada munajatnya. Ini hal zahir yang sangat diperhatikan oleh kaum muttaqin, oleh kaum solihin. Tidak bertakarub melainkan dengan apa yang dibimbingkan dalam sunnah. Tidak bermunajat melainkan dengan apa yang dibimbingkan dalam sunnah. Tidak berzikir, tidak berdoa, tidak beristighfar, tidak bertaubat, tidak mengerjakan amal apapun melainkan dengan bimbingan sunnah. Ini yang berikutnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya Al-Hasad yang ketujuh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Bimbingan beliau, ajaran beliau, arahan beliau, ambil itu. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa-apa yang Rasul larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Ini bimbingan Rasul, ambil amalkan. Ini perintahnya Rasul, ambil amalkan. Ini larangan beliau, tinggalkan. Di Al-Ahzab ayat yang ke-21 Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada Rasul SAW uswatun hasanah, teladan yang baik, percontohan yang bagus, panutan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Uswatun hasanah, maknanya teladani Rasul, contoh Rasul, jadikan beliau sebagai teladanmu, panutan kamu dalam semua hal. Kata para ulama, bukan semata-mata dalam perkara akidah, perkara keimanan, perkara ketauhidan, perkara ibadah, juga harus mencontoh Rasul dalam perkara-perkara kebiasaannya beliau. Sampai tingkatan makannya Rasul, minumnya Rasul, berpakaiannya Rasul, hal-hal kesehariannya beliau, diamnya, geraknya, berdirinya, duduknya, jalannya, enggak jalannya, semuanya contoh Rasul, teladani beliau. Apalagi perkara-perkara ubudiyah, perkara munajat, barakallahu fikum. Wajib untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang masyhur pula dari Aisyah semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal tidak ada padanya bimbingan kami, perintah kami, maka dia tertolak. Tertolak. Sehingga harus dengan bimbingan Rasul. Tidak boleh membuat munajat-munajat sendiri. Munajat ala Samarinda, munajat ala ini, ala itu, daerah. Atau munajat sendiri ala kesukuan, ala kabilah, tidak bisa. Munajat ala Banjar, munajat ala Dayak, munajat ala Jawa, munajat ala Madura, munajat ala Sunda, tidak bisa. Takarrubnya, bermunajatnya, semuanya harus dengan bimbingan sunnah, dengan tata cara sunnah, dengan ayat hadis yang disebutkan barusan barakallahu. Tanpa itu mardud, tertolak dia. Bukan amal taqarrub, bukan amal ibadah, tapi amal muhdatsat, amal bid'ah. Dalam Bukhari Muslim dengan lafaz, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaratun." Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru pada bimbingan kami, agama kami, yang bukan termasuk dalam di dalamnya atau daripadanya, maka dia tertolak. Ya, kalau dengan selain cara Rasul, itu bukan namanya munajat, namanya muhdatsat. Menggunakan cara-cara yang lain selain bimbingan Rasul, itu bukan namanya taqarrub, bukan namanya al-ubudiyah, tapi namanya al-bid'ah. Mengerjakan amal-amal bid'ah. Ditolak, tidak diterima, tidak dikasih pahala, berdosa dia dengan itu. Barakallahu fikum, hadza wadih. Maka camkan baik-baik, tidak ada munajat, tidak ada taqarrub menggunakan cara-cara syirik, menggunakan cara-cara klenik-klenik berbau syirik. Itu bukan namanya taqarrub, bukan namanya munajat, itu namanya syirkiyat. Munajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah bukan dengan cara-cara bid'ah, bukan dengan cara-cara muhdatsat. Itu namanya muhdatsat, bukan namanya munajat, bukan namanya taqarrub. Tidak bisa. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Harus tulus. Ibtigha mardhatillah. harus sepenuh hati, jujur, gak ada dusta, gak ada nifaq, gak ada rekayasa, dan harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak, tertolak, berdosa, bukan berpahala. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Bimbingan Rasul dalam perkara ini, dalam semua hal, tata caranya dengan bimbingan Rasul, tempat mengamalkan, tempat munajat takarrubnya dengan bimbingan Rasul, waktu-waktu, kapan-kapan, waktu-waktu munajatnya takarrubnya dengan bimbingan Rasul, jumlahnya berapa kalinya dengan bimbingan Rasul, takaran-takarannya, timbangan-timbangannya dengan bimbingan Rasul, semua hal yang terkait dengan ubudiyah ini, takarrub ini, munajat ini, semuanya harus dengan bimbingan sunnah. Dan itulah ciri-ciri ahlus sunnah, ubudiyahnya ahlus sunnah, di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Inilah yang membuat seseorang itu berlomba-lomba dalam ketakwaan, dalam kesolehan, dalam kewalian. Wali itu yang mukmin, yang bertakwa, punya iman akidah yang benar, punya takwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan dengan bimbingan sunnah. Itu wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pahami ini ayat ini, Satu Yunus. Jangan tertipu dengan bahasa wali-wali. Ini namanya wali. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan juga kamu di hati. Alladzina amanu, orang-orang punya iman, yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah. Iman terkait dengan prinsip keimanannya, ketauhidannya, akidah dia benar. Takwa amaliyah dia, mengerjakan perintah-perintah agama, meninggalkan agama dengan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Ini menggapai kewalian dengan tauhid dan sunnah, dengan iman dan takwa, semua dengan bimbingan sunnah. Tidak mungkin orang itu menggapai kewalian dengan kesyirikan. Tidak mungkin orang menggapai kewalian dengan kebid'ahan dan muhdatsat. Tidak bisa. Ini dua poin inti, konsep paling utama dalam takarrub kepada Allah, munajat kepada Allah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhlasun niyah, muwafaqatus sunnah. Itu kenapa yang bisa mencapai ini, itu hanya ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Baru yang ketiga. Konsep yang ketiga adalah al-mujahadah. Betul-betul bermujahadah dalam munajatnya. Apa mujahadah itu? Mujahadah itu ialah badhul juhdi wa taqah. Mengerahkan semua kemampuannya, semua daya dan upayanya untuk takarrub dan munajat. Mujahadah dimandangkan dengan ijtihadun, jiddun wa ijtihadun, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam ubudiyahnya, takarrubnya, munajat. Ini namanya al-mujahadah. Betul-betul dia mengerahkan kemampuannya, mengerahkan yang dia bisa, semua upaya daya upayanya, disertai dengan semangat yang sangat tinggi, kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi, keseriusan yang sangat tinggi dalam ubudiyah. Sehingga tidak ada yang namanya kasal, bermalas-malasan. Tidak ada yang namanya angin-anginan. Betul, betul dia fokus. Mujahadah itu ketika diterapkan akan memunculkan yang namanya tuma'nina, ketenteraman, ketenangan. Muncul yang namanya khusyur, kekhusyuan. Muncul yang namanya al-iqbal, al-ibadah, fokus dalam perkara ibadah. Fokus dalam bermunajat. Dikarenakan dia mengerahkan semua kemampuan, dikarenakan dia punya semangat yang sangat tinggi, kesungguhan sangat tinggi dalam ubudiyah. Itu namanya mujahadah. Sehingga ketika misalkan dia beramal, amal saleh, taqarrub dalam mereka membandingkan diri kepada Allah, itu tidak main-main. Semangat beramalnya, sungguh-sungguh dalam beramal, dan ketika mengamalkan amal itu dia mengerahkan semua kemampuan yang dia bisa, sepenuh hati, sepenuh tenaga. Dan ketika mengerjakannya dia fokus, fokus betul-betul menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, yang memunculkan kekhusyuan dia dalam ibadahnya, tuma'ninah dalam perkara ibadahnya. Hadahu. Bahasanya khusyuk loh ya, jangan dimanakan meditasi. Enggak, kosong itu ya. Jadi bukan mengosongkan pikiran, bukan mengosongkan hati, justru memenuhi pikiran, memenuhi hati dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak memandang makhluk, tidak memandang dunia. Semuanya fokus kepada Allah Jalla wa'ala. Dipersembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala. Semangat. Ketika dia berzikir, fokus dengan zikir syar'i. Ketika dia membaca Al-Quran, fokus. Dia berdoa, fokus. Sungguh-sungguh namanya bermujahadah. Ini kunci berikutnya yang membuat seseorang hamba yang saleh itu betul-betul bisa bertaqarrub, bermunajat dalam semua kondisi dia. Dan bisa mengambil tingkatan yang lebih tinggi dalam ubudiyahnya, dalam taqarrubnya, dalam munajatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Meningkat iman dan takwanya. Kenapa? Ada mujahadah. Contoh mujahadah adalah barakallahu fikum yang disebutkan sebelumnya terkait dengan amalnya para muttaqin, berlomba-lomba mengerjakan yang wajib. Tidak semata-mata wajib, juga berlomba-lomba mengerjakan yang sunnah. Namanya mujahadah. Yang wajib iya, sunnah juga iya. Tidak semata-mata menjauh dari yang haram, tapi juga berjuang untuk menjauhi yang makruh. Bahkan berjuang untuk meninggalkan sebagian yang mubah kalau khawatir menjerumuskan dia perkara yang haram. Mujahadah. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dunia Riyadhus Shalihin. Membikin babul mujahadah dan yang dibawakan hadis tentang wali tadi. Sang wali takarudnya dengan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah. Semangat gitu ya. Sholat yang fardu-fardu juga yang sunnah-sunnah. Puasa yang fardu juga yang sunnah-sunnah. Ketika ada yang fardu, ada yang sunnah, dikerjakan semuanya dengan penuh semangat. Itu namanya bermujahadah. Di antara contoh mujahadah yang dinasihatkan adalah memanfaatkan momen-momen kesempatan yang dia miliki untuk betul-betul berubudiyah kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ketika orang-orang pada lalai, dia ingat Allah. Ketika orang bermalas-malasan dalam beribadah, semangat ubudiyah dia kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Kata Rasul sallallahu bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. ada dua kenikmatan. Dua kenikmatan. Kebanyakan orang tertipu di dalamnya. Tidak mendapatkan laba di dalamnya. As-sihhatu wal farah, ketika dia sehat dan waktu luang. Kebanyakan orang di dua momen ini seringkali menggunakan hal yang sia-sia. Di masa sehatnya, di masa kuatnya, dia lalai dengan itu. Nanti-nanti dalam perkara ibadahnya, ubudiyahnya, nunda-nunda. Masih ingin dengan dunianya, dengan kesenangan dunianya, dengan main-mainnya. Masa luang juga begitu. Kebanyakan orang menggunakan dengan perkara yang sia-sia. Yang namanya mujahadah, orang bermujahadah di waktu-waktu semacam ini, waktu-waktu justru dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah Jalla wa'ala. Di waktu sehat, di waktu lapang, di waktu luang. Apalagi raha, apalagi syiddah, di masa-masa yang sulit atau terhimpit, lebih-lebih lagi akan bermujahadah dan berkara ibadah. Barakallahu fiikum. Bentuk mujahadah adalah barakallahu fikum, betul-betul dia mengamalkan amal ibadah itu dengan maksimal. Apalagi di waktu tertentu yang utama, momen tertentu yang utama, menyingsingkan lengan baju, dia bersemangat untuk mengerjakan semua amal kebajikan di waktu yang mulia. Dijatuhkan seperti tindakan Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan. Katanya Aisyah semoga Allah meridhai berkata, kana Rasulullah SAW idza dakhala ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shatal izar. Dulu beliau SAW apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh beribadah, mengencangkan sarungnya ketika itu. Artinya mengerahkan semua yang dia mampu, yang dia sanggup, mengerjakan semua ibadah yang disyariatkan pada momen tertentu. Tidak sebagaimana biasanya. Namanya mujahadah. Barakallahu fikum. Dan inilah yang sangat dianjurkan, yang sangat diharuskan bagi kaum muttaqin, kaum salihin, dan kita berjuang ke arah situ. Dalam takarrubnya, dalam munajatnya harus ada unsur mujahadah. Mujahadahnya. Dan besar pahalanya barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang bermujahadah di jalan kami, mujahadah dalam mentaati kami, mujahadah dalam beribadah kepada kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh kami akan tunjukkan kasih hidayah kepada mereka, subulana, jalan-jalan menuju kepada kami, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ubudiyah kepada kami. Dan wa innallaha la ma'al muhsinin, sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin. Besar pahalanya. Yang pertama, lanahdiyannahum subulana, dengan mujahadah fil munajat, mujahadah fil ibadat, bermujahadah dalam taqarrub kepada Allah. Ingat, dengan keikhlasan dan dengan bimbingan sunnah. Dua poin sebenarnya yang jangan dilupakan. Dengan mujahadah, Allah Jalla wa'ala akan membukakan untuk dia, memberi taufik kepada dia, memberi hidayah kepada dia untuk bisa mengamalkan kebajikan-kebajikan yang lain. Dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain menuju Allah Jalla wa'ala. Dia mengerjakan amal A, ikhlas, tabah al-sunnah, mujahadah. Dikasih kemudahan untuk beramal B, beramal C, beramal D, beramal E, amal-amal yang lain. Terbuka lebar pintu, pintu kebaikan, pintu-pintu amal saleh dia kerjakan di lahir tabaraka wa ta'ala. Sehingga semakin luas amalannya, semakin banyak amalannya, semakin banyak amalannya, Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih hidayah, terbimbing dia. Dan yang kedua, wa innallaha la ma'a al-muhsinin. Allah bersama dengan muhsinin. Orangnya dikatakan muhsin, mencapai tingkatan ihsan dalam perkara ibadah, puncak kewalian, puncak ketakwaan, puncak kesolehan, puncak keimanan, namanya ihsan fil ibadah. Namanya muhsin. Ada muslim, naik lagi, ada mukmin, puncaknya muhsin. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tiga tingkatan dalam agama Islam. Orang ini dengan mujahadahnya menggapai tingkatan tertinggi dalam ubudiyah, namanya ihsan, muhsin. Besar keutamanya. Dan yang ketiga adalah ma'a. Allah bersama mereka. Kata para ulama namanya ma'iyah khasah. Allah akan melindungi dia, Allah akan menjaga dia, Allah akan membela dia, Allah akan menolong dia, Allah akan berikan taufik kepadanya, beri hidayah kepadanya. Ma'iyah khasah. Dengan mujahadah. Ini yang harus diterapkan dalam ubudiyah kita, dalam takarub kita, dalam munajat kita, doa kita, sifat kita, zikir kita, baca Quran kita, dibahasakan takarub, ubudiyah, munajat. Barakallahu fikum. Ada usul mujahadah. Jadi enggak bisa kemudian berleha-leha, enggak bisa bersantai-santai, enggak bisa bermalas-malasan, enggak bisa mengerjakan tapi pikirannya kemana-mana, enggak fokus, enggak ada kekhusyuan, enggak tumakninah. Dia sholat, tapi sholatnya malas. Dia sholatnya pikirannya kemana-mana, bayangkan lapaknya lah, bayangkan tambaknya lah, bayangkan tokonya lah, bayangkan gerobaknya lah, bayangkan produksi ininya lah, bayangkan herbanya lah, bayangkan marketing pemasaran barang-barangnya lah. Ini lagi sholat. Jangan pernah bermimpi Anda mendapatkan takarub munajat yang ajaib, yang membawa hal-hal yang luar biasa pahalanya, kalau menggunakan cara-cara kamahada. Tidak bisa. Tidak ada mujahadah. Tidak ada mengerahkan semua upaya dan daya upaya. Tidak ada semangat. Tidak ada kesungguh-sungguhan. Tidak ada keseriusan. Tidak ada fokus. Jangan bermimpi Anda mendapatkan tingkatan kewalian yang paling tinggi. Bermimpi menggapai tingkat takwa yang paling puncak. Ihsan. Jangan bermimpi. Dikarenakan mujahadahnya tidak ada. Mujahadah ya Pak. Itu dalam semua hal ya Pak, semua keadaan. Dan yang dituntut justru ketika lapang, ketika sehat, banyak waktu luang, ketika sedang kaya raya, banyak rezeki, banyak kenikmatan, semakin maju usahanya, juga harus mujahadah di situ. Apalagi dalam kondisi fakir, miskin, tertekan, terhimpit, kondisi sempit, banyak musibah, banyak masyakil, banyak masalah, lebih-lebih lagi bermujahadah. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan namanya mujahadah perlu perjuangan. Namanya juga mujahadah, jihad, perjuangan. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Itu konsep yang ketiga. Dan semuanya semua diterapkan, tidak salah satunya, tidak semuanya kamu sertakan dalam takarub kepada Allah, dalam munajat kepada Allah, atau kamu mendapati hal yang luar biasa yang ajaib pada taqarrubmu munajatmu ketika ada mujahadah tadi barakallahu. Hadza wa'ala. Konsep yang keempat. Konsep yang keempat ialah al-muhafadah wal-mudawamah wal-muwadhabah. Al-muhafadah, jaga ubudiyahmu, jaga munajatmu, jaga ubudiyahmu. Al-mudawamah wal-muwadhabah, continue, dawam, terus-menerus. Ini ada upaya memperjuangkan taqarrubnya, perjuangkan munajatnya, ubudiyahnya, supaya selalu ada, terus dikerjakan selamanya. Ada makna thabat alaiha, kokoh, tegar di atasnya. Ada makna istiqamah alaiha, istiqamah di atasnya. Jadi enggak cuma sekali mujahadah, ibadah fokus, titik, selesai, terus berhenti setelah itu. Atau semangat sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, hilang setelah itu. Lah, tapi harus mudawamah, dijaga, kontinu, terus menerus, istiqamah di atasnya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat yang ke-9. Wa'bud rabbak, ibadalah kamu kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang kepada kamu keyakinan, ay al-maut, kematian. Itu meyakinkan mati. Suruh ibadah sampai kapan? Sampai mati. Suruh bermunajat, takarub sampai kapan? Sepanjang hayat, sepanjang hidup, sampai mati. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis Aisyah yang menyatakan kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu ilaihi. Agama, amal ibadah yang paling Rasul cintai ialah yang pelakunya dawam terus menerus dalam mengerjakannya. Lafaz yang lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, yang paling kontinu, yang terus menerus, yang dawam, rutinitas, meskipun dikit, dikit, dikit, terus sampai. Itu yang paling aku cintai. Barakallahu fikum. Jangan sebagaimana fulan wa alan, kata Rasul. Dia mengerjakan amal A, amal B, tidak lama ditinggalkan. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, kata beliau SAW, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul laila fatarka qiyamul lail. Dia dulu semangat qiyamul lail, sekarang meninggalkan qiyamul lail. Jangan ya fulan. Sehingga harus ada istimrar, dawam, intas dalam beramal, dalam taqarrub, dalam bermunajat, dijaga istiqomah di atasnya dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, terus kerjakan, terus lakukan. Barakallahu fikum. Tidak boleh putus di jalan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Barakallahu fikum. Salat, salat sepanjang hayat. Puasa, puasa sepanjang hayat. Hah? Yang wajib, wajib. Yang sunnah, sunnah. Dikerjakan. Ini memperkuat mujahadah. Mujahadah lalu dijaga istiqamah. Di atasnya namanya muhafadah, mudawamah, muwadzabah. Barakallahu'alaikum. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, apalagi besar demi besar, lama-lama jadi lebih gede lagi. Barakallahu'alaikum. Semangat beribadah. Sungguh-sungguh dan penting istiqomah di atasnya. Barakallahu'alaikum. Konsep yang berikutnya adalah al-musara'ah. Bersegera, bergegas dalam mengerjakan amal kebajikan. Jangan tunda, jangan nanti-nanti. Langsung, ada kesempatan langsung kerjakan. Ada momen langsung lakukan. Ada kesempatan di waktu pagi kerjakan. Di waktu sore laksanakan. Siang hari lanjut. Malam hari lanjut. Musyarah, bersegera, mubadarah namanya. Musyarah, mubadarah, bersegera langsung mengerjakannya. Jangan nunggu nanti. Jangan tunda-tunda. Jangan taswif fil ibadah wa taqarrub. Jangan saufa-saufa, kelak-kelak, nanti-nanti. Jangan. Langsung. Jangan mengatakan masih panjang Ustaz, masih muda. Mumpung masih muda Ustaz, kita nikmati dunia ini. Mumpung masih muda Ustaz, kita menikmati masa-masa muda kita ini. Masih panjang Ustaz, masih muda. Insyaallah lah nanti kalau sudah merasakan kepuasan masa muda, nanti insaf insyaallah taala Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya kok yakin hidupnya panjang? Kok yakin umurnya bakal panjang? Tidak ada yang tahu kapan dia mati. Ngomong kayak gitu, tiba-tiba lusa pekan depan is dead. Mati dia. Mati itu bahasa kasarnya orang Jawa Timur. Mati itu, kalau mati itu kasar. Dikapok-kapokkan. Kapan kau mati kau? Ayo mati kau, mati kau. Artinya apa? Jengkel gitu. Dikasih kesempatan untuk berobudiah, takarun, punya waktu, punya kesehatan, punya kesempatan, punya momentum yang sangat bagus. Disia-siakan, nanti, kepengen menikmati dunia, bersenang dengan dunia, mate. Kapan kapan? KPK ini, kapan kapan? Barakallahu. Maka yang dianjurkan adalah musyara'ah, segera, lanjut, bergegas. Barakallahu. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar dan bertaubat, bukan semata-mata taubatlah. Tidak, segera taubat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Sari'u. Atau memang tubuh, iya, suruh taubat. Ayat yang lain mengatakan sari'u, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian menuju maghfirah Rabbu dan surga yang luasnya langit dan bumi, dipersiapkan untuk hamba yang bertakwa. Hanya kaum muttaqin ini, Evan. Ini amalnya kaum muttaqin seperti ini. Musyara'ah, mubadarah, segera bergegas. Tambah tunda, tambah nanti. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai, contoh para salaf dalam beramal. Pada waktu perang Uhud, kata sahabat Jabir, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Aro'aita in kutiltu fa'ayna ana. Bagaimana pendapatmu ya Rasul kalau aku terbunuh dalam perang Uhud ini? Di mana posisiku? Di mana tempatku? Aina ana? Beliau mengatakan fil jannah. Engkau di surga. Rasul seorang nabi dikasih wahyu, kamu di surga. Isyarat dikasih kabar gembira surga. Kalau kita mohon maaf, kalau kita dikasih tahu antum fil jannah, antum di surga nanti. Alhamdulillah fil jannah, masya Allah. Terus ngapain? Ngapain beramal fil jannah, arul jannah ya akhi. Ente yang belum jelas jannah atau enggak jannah, salat, salat sana, puasa sana, ngaji sana, taklim sana. Mahadha arul jannah fil jannah. Kita mungkin begitu ya. Mau apa lagi? Sudah jaminan surga, mau ngapain lagi? Ya sudah, nikmati dunia ini. Nanti dia meluk dia wafil jannah. Allahumma sa'ad, salat ma'ad demikian. Dikasih tahu anta fil jannah, engkau di surga tempatnya. Kata sahabat Jabir, fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Dia melempar, membuang kurma-kurma yang ada di tangannya. Awalnya mau makan kurma dulu, selesai kemudian perang. Di sebuah dalam lafaz yang lain, dia makan sebiji kurma. Dia mikir, lama ini waktunya kalau sampai saya menghabiskan kurma ini, kapal surganya ini dilempar kurmanya. Thumma qatala hatta qutil, langsung maju berperang sampai dia terbunuh mati syahid. Kalau kita kan royi tenang dulu ya, tenang aja sudah ada jaminan surga, tenang aja kita nostalgia dulu lah apa yang sekiranya bisa kita nikmati kan sebelum nanti kita mati. Saya halih dulu, nikmati dulu apa gitu yang di sini makanan minuman saya sudah itu ya, nampaknya kita nggak bakal ketemu lagi dengan semua yang ada ini mati. Yang penting kan fil jannah. Tidak, langsung kelamaan buang kurmanya, langsung perang sampai terbunuh fisabilillah mati syahid. Itu langsung, enggak pakai lama. Barakallahu fikum. Dan ini dahsyat. Ketika seorang hamba yang bertakwa, yang mukmin, yang saleh menerapkan konsep ini, dia bersegera dalam beramal. Musaroahnya dia, konsep mubadarohnya dia, itulah yang akan menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Taufik minallah, hidayah minallah. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lail mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yadhihu dinahu bi ardhi min ad-dunya. Di awal hadis Rasul mengatakan badiru bil a'mal, lalu menjelaskan, memberitakan munculnya berbagai macam fitnah yang mengerikan, yang sangat dahsyat. Itu menandakan kata para ulama dalil awal hadis solusi nabi untuk menghadapi akhir hadis. Solusi nabi menghadapi berbagai macam fitnah kita ini. Badiru bil amal, adalah kau bersegera, bergegas beramal saleh. Langsung tanpa nanti, tanpa tunda, langsung beramal, bersegera. Fitanan, sebelum muncul fitnah-fitnah banyak samar. Kaki ta'ilail mudlim, yang diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Potongan-potongan malam datang sendiri berganti, muncul fitnah, hilang fitnah berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, kayak potongan-potongan malam. Digambarkan kayak malam gelap fitnah itu. Gelap, samar, tidak banyak orang tahu. Dan potongannya potongan malam. Semakin malam semakin larut. Semakin larut, semakin sepi, semakin mencekam. menggambarkan fitnahnya silih berganti, semakin lama semakin dahsyat, semakin mengerikan, semakin mencekam, semakin deras, bla bla bla. Untuk gambarkan fitnah begitu menakutkan. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Sore yang mukmin, paginya kafir. Banyak korban fitnah, banyak penyimpangan-penyimpangan. Dulunya sunni menjadi hizbi, dulunya saleh menjadi fasik. Dulunya di atas sunnah, sekarang dalam penyimpangan-penyimpangan. Dulunya muslim bahkan, sekarang kafir. Dan cepat orang berubah, cepat orang menyimpang sesat. Nggak pakai hitungan hari, dari pagi sampai sore. Sore itu pagi berikutnya. Mengerikan. Kondisi sangat menakutkan. Solusinya apa? Badiru bil a'mal. Itu solusinya. Ketika seorang muslim, seorang mukmin yang saleh bertakwa semasa hidupnya dalam semua keadaan dia lapang, sempit, susah, senang, nikmat, musibah, dia ibadah. Dia bertakarub kepada Allah, munajat kepada Allah, dan dalam konsep takarubnya segera lanjut langsung tanpa tunda. Itu konsep dia dalam perkara ibadah. Ketika datang namanya fitnah, bergulung-gulung, bergelombang dahsyat, Allah yang ngasih taufik kepada dia, Allah yang ngasih hidayah kepada dia, selamat dari semua fitnah tadi. Allah kokohkan dia, Allah tegarkan dia, Allah istiqomahkan dia, Allah arahkan dia, Allah bimbing dia, selamat dari semua fitnah tadi. Tidak termasuk yang terpelanting dalam arus fitnah. Dahsyatnya musyarakah dan mubadarah. Itu tidak ujuk-ujuk, ya akhi, datang fitnah, ayo, telat. Sudah kena hempasan fitnah baru ngomong, yuk segera yuk. Telat. Ini enggak dalam kesehariannya, dalam semua keadaan dia. Memang konsepnya dia seperti ini. Badar musyarakah. Barakallahu fikum. Aman, selamat dari fitnah insyaallah ta'ala ini semuanya. Dahsyat ya. Dan keutamaan yang lainnya, membuat amal yang dia kerjakan itu menjadi paling utama, paling afdal. Dengan musyarakahnya, dengan mubadarahnya. Contoh bab infak dan sedekah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menceritakan datang seseorang kepada beliau SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah syar'i. Sedekah berpahala. Jelas, pertanyaannya yang paling besar pahalanya. A'zam. Yang paling kita inginkan. Qala, beliau bersabda, lihat baik-baik ini. Qala anta sadaqah. Engkau bersedekah, engkau berinfak. Wa anta sahihun, dalam kondisi kamu sedang sehat, sehatnya. Sahihun, sedang bakhil-bakhilnya, kikir harta. Senang-senangnya harta. Takhsyal faqra, kamu sedang takut miskin, takut miskin, takut fakir. Wa ta'murul ghina, kamu lagi bermimpi jadi orang kaya. Berangan-angan jadi orang kaya. Ini kondisi menggambarkan orang yang sehat, gak lagi sakit, lagi senang-senangnya harta, mendapatkan lapangan rezeki yang sudah mulai membesar, sudah mulai banyak, sehingga dia kikir dengan hartanya, khawatir habis, lagi khawatir miskin lagi mulai menanjak perekonomiannya, lagi membayangkan jadi orang kaya, sebentar lagi aku akan punya rumah yang mewah, yang besar, sebentar lagi aku punya mobil yang nyaman, sebentar lagi, dalam kalian seperti itu, dia infak dan sholat dan sedekah. Lalu mengatakan yang kelima, wala tumhil, jangan tunda, jangan nanti, langsung. Kamu sedang sehat, lagi kikir-kikirnya, takut miskin, sedang bermimpi, berangan-angan jadi orang kaya, langsung. Tambah tunda, sacet. Ada imbauan tahunnya, ikhwan. Kita bertahun, masjidnya ini perlu renovasi, supaya fresh. Tidak pakai lama, langsung. Tidak mikir, si. Modalnya tinggal berapa, ini tinggal berapanya. Tidak pakai gitu-gitu, langsung. Set, infak dan sedekah lillahi ta'ala. Ada huwa. Ikhwan, ini ada teman kita, kata Allah Syafa'al, perlu bantuan gini, langsung. Kamu lagi sehat-sehatnya, lagi kikir-kikirnya, lagi bakil-bakilnya, lagi takut miskin, mimpi jadi orang kaya, langsung kamu kerjakan. Dengan dikatakan a'wamu ajra. Kenapa dikatakan paling besar pahalanya? Itu perlu mujahadah tadi, perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Dia harus mengalahkan nafsunya, dia mengalahkan jiwanya dulu, supaya bisa infak dan sedekah ketika itu. Dan yang terpenting adalah wala tumhil, kamu jangan tunda. Hatta idza balagatil khulqu, hingga ketika kematian sampai tenggorokan kamu, sampai sakaratul maut, baru kamu katakan qultu li fulan kadza, untuk fulan sekian, terlambat. Pokoknya li fulan, dulu itu bisa untuk fulan, sekarang enggak bisa. Sudah sakaratul maut, sudah mau mati, habis masanya, telat waktu. Jangan mati, jangan langsung. La tumhil. Menjadikan sebuah infak dan sedekah itu infak yang paling besar, infak yang paling agung. Konsep mubadarah, musyarah. Langsung. Yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Bukhari, ketika beliau dikasih ujangan oleh beliau SAW, kun fi dunia ka'annaka gharib aw abir sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia kayak orang asing dalam perantauan atau menyeberang jalan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar setelah itu, idza amsayta fala idza asbahta fala nadhiril masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tadhiril sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan nunggu pagi. Langsung, segera. Pagi langsung, sore langsung. Wa khudh li sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Ambil kesempatan untuk sehat kamu sebelum kamu sakit nanti. Ambil kesempatan masa hidupnya kamu sebelum kamu mati nanti. Kalau udah sakit enggak bisa ngapa-ngapain, anak kepengin taklim. Ya dulu ngapain? Anak kepengin datang ke halaqah ilmu, kangen saya sama akh fulan, ikhwan-ikhwan, kangen saya sama ustaz fulan. Lah waktu sehatnya ngapain? Ya yang kemudian dikapok-kapokkan, enggak. Jangan ya disemangati supaya taklim, maksudnya yang dibahas sekarang itu kok nunggu sakit gitu. Ketika sehat, kenapa enggak segera taklim? Kenapa enggak segera menghadiri majelisul ilmi? Kenapa enggak segera beramal? Kenapa nunggu sakit baru berbicara, yang pada umumnya banyak keterbatasannya, enggak punya kemampuan untuk mengerjakan yang sakit. Ambil masa sehatmu sebelum kamu sakit. Ambil masa hidupnya kamu sebelum kamu mati. Itu namanya langsung mubadarah langsung. Itu konsep ibadahnya kaum muttaqin, menggapai tingkatan yang paling tinggi. Segera bermunajat, segera bertaqarrub, segera beramal soleh, segera berzikir, segera berdoa, segera istighfar, segera pokoknya. Langsung. Jangan main tunda barakallahu fiik. Terlebih lagi ronafidina azakumullah. ketika usia sudah semakin tua, fisik semakin melemah, di akhir-akhir hayat, di akhir-akhir umur, dianjurkan sangat perlu semakin bersemangat beribadah, semakin dekat kepada Allah, semakin segera untuk beribadah kepada Allah. Ini min babi awla, lebih-lebih lagi. Dalam Bukhari Muslim, dari Aisyah semoga Allah meridhai berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Katanya Aisyah, tidaklah Rasul salat dengan sebuah salat setelah turun kepadanya ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan, melainkan beliau mengatakan dalam suratnya, subhanaka rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, kana yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awal Qur'an. Beliau sering mengucapkan dalam rukuknya, dalam sujudnya, doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Beliau mentakwilkan Qur'an. Ini menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Ayat di atas. Idza jaa nasrul fath, dan juga dan setelahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayatul fitnah sekumpulan. Terkait dengan turunnya ayat di atas. Ya nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Ada sebuah hadis cukup panjang dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas yang masih muda ketika itu dibawa masuk oleh Khalifah Umar semoga Allah meridhai kepada majlisnya majlis syura para ahli Badr, sahabat senior yang ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dibawa ke teman-teman orang-orang senior yang telah tua. Aneh, kenapa kok Ibn Abbas, banyak anak kami yang seusia dengan dia, kok dia bisa dimasukkan kemari? Ya kamu tahu siapa Ibn Abbas. Suatu kali Khalifah Umar bertanya kepada ahli Badr, apa pendapat kamu tentang ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath? Setelah mengatakan kita diperintahkan untuk bertahmid kepada Allah, istighfar kepada Allah kalau kita menang. Yang lain diam. Umar mengatakan kepada Ibn Abbas, apakah demikian yang kamu katakan kepada Ibn Abbas? Qala la, enggak demikian. Apa yang kamu katakan tentang ayat ini? Kata Ibn Abbas, huwa ajalu Rasulullah SAW a'lamahu lahu. Ayat itu tentang ajalnya Rasulullah SAW. Allah beritahukan kepada Nabi-Nya, ajalmu telah dekat. Ketika kamu mendapati pertolongan Allah, Fathu Mekah, kemenangan demi kemenangan, kamu menyaksikan orang berbondong-bondong masuk Islam, itulah tanda ajalmu. Itulah tanda ajal kamu, dekat dengan kematian kamu. Ketika itulah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak sifar, banyak bertahmid, memuji Allah, banyak sifar. Barakallahu fiik. Kata Umar, iya, itu juga yang saya maknakan dengan ayat. Syahidnya apa ya, Khan? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, di akhir hayatnya dikasih tahu ajalnya kamu sangat dekat. Dengan turunnya ayat ini, ajal kamu sangat dekat. Justru semakin menyingsingkan dengan baju mengamalkan ayat ini. Memperbanyak dalam rukuknya, dalam sujudnya, doa di atas. Memperbanyak amal kebajikan di akhir hayat. Di akhir hayat. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim, inna Allah tabaraka wa ta'ala taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya wa akthar ma kada al wahyu yaum tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala menurunkan wahyu berturut-turut kepada beliau sebelum wafatnya, hingga beliau wafat. Dan yang paling sering turunnya wahyu hari saat beliau wafat. Justru ketika menjelang mati diperbanyak tuh wahyunya. Kok sering? Namanya lebih dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Nabi kita Muhammad SAW selama Ramadan biasa tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Khatam sekali. Tapi pada tahun beliau wafat, khatam dua kali. Isinya ditambah kuantitasnya, ditambah kualitasnya. Semakin mendekati kematian, semakin banyak ibadah. Semakin tua, semakin banyak ibadah untuk mempersiapkan diri menjemput mati kepada Allah. Dan ingat, ada ayat dan hadis yang memberi warning kepada kita. Tidak ada lagi uzur bagi seseorang yang telah datang kepada dia peringatan-peringatan ini. Ada di sebuah dalam Al-Quran di Surat Fatir 37. Allah mengatakan dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan itu bisa ingat orang yang mau ingat. Wa ja'akumun nadzir, dan bukankah datang kepada kamu an-nadzir, memberi peringatan. Ini qomatul hujjah. Enggak ada lagi alasan bagi Anda enggak beramal, enggak bermunajat, enggak takarrub. Sudah panjang usia kamu, tak kasih usia panjang. Datang kepada kamu pemberi peringatan. Sudah ada warning sebelumnya. Tetap Anda enggak berubudiyah, Anda enggak takarrub kepada Allah, enggak beramal saleh, enggak ada lagi uzur. Ketika dikasih hukuman, itu layak. Anda enggak ada lagi uzur. Ayat ini barakallahu fikum, ada beberapa akwal ulama dalam menafsirkannya. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian yang dengan itu bisa ikut orang yang ingat? Ada yang mengatakan yakni dipanjangkan usianya sampai usia 60 tahun. Ini pendapat Ibnu Abbas dan para muhaqqiq ahli tahqiq, 60 tahun. Dari mulai lahir sampai 60 tahun, sudah panjang usia kalian. Di atas 60 tahun kata lagi itu. Ada lagi yang mengatakan arba'una sana, 40 tahun. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Al-Masruq bin Al-Ajda', Al-Kalbi. Dan diamalkan oleh orang Madinah. Dahulu di kota Madinah, ketika ada seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun, dia fokus untuk ibadah. Tidak lagi mengurusi dunia, fokus untuk ibadah. Ada yang mengatakan usia balig, ada yang mengatakan usia 18 tahun. Yang rajih 60 tahun. Dengan hasil hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Maknanya kata para ulama adalah Allah Jalla wa'ala tidak lagi ngasih uzur kepada seseorang yang Allah menunda ajalnya sampai mencapai usia 60 tahun. Kata uzur. Sudah tua kok masih lalai. Sudah tua enggak ada amalnya. Sudah tua kok masih banyak dosanya, kemaksiatannya, penyimpangan-penyimpangan. Enggak ada uzur. Kenapa? Sudah dikasih umur panjang cukup untuk mengingat. Itu maknanya. Sehingga yang diambil dari ayat dan hadis adalah semakin usia tua semakin semangat ibadah. Semakin tua semakin bermujahadah dalam perkara ibadah. Sebab enggak ada lagi uzur. Menambah amal, menambah takarrub, menambah munajat justru di akhir-akhir usia ini. Yang kedua, wa ja'akumun nadzir, Bukan kata terang pada kebuan nazir, pemberi peringatan. Kata para ulama, jumhur ulama mengatakan kebuan Nabi SAW. An-Nadhir Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah datang kepada kamu Nabi, Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Dan telah berlalu zaman beliau dengan zaman sekarang ini, Pak. Sekian ratus tahun yang lalu, hampir 15 abad telah lalu. Enggak ada lagi udzur dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW diutus. Wakilah ada yang mengatakan asyik, an-nadhir adalah syait, uban di rambutnya kita orang. Dan mulai memutih rambutnya, putih jenggotnya, memberi peringatan. Waktunya Anda perbanyak beramal, fokus beramal, persiapan mati, mati menjemput kamu, mati mengejar diri kamu dengan uban yang di rambut kita ini. Dua-duanya sahih. Barakallahu fikum. Sehingga ada al-hadz, anjuran, himbauan segera beramal soleh, bahkan menambah amal solehnya di akhir-akhir usia hidupnya kita. Barakallahu fikum. Ini penekanan di mana kita masuk. Bukan berarti yang muda-muda santai. Belum tua Ustaz, santai aja. Lah. Musyarah, mubadarah untuk semua kaum muslimin. Tua, muda, semuanya segera bergegas. Lebih-lebih lagi yang sudah usia lanjut, sudah tua, sudah 40 tahun, sudah beruban, sudah balik. Segera, segera, segera. Barakallahu fikum. Sehingga pahala besar menanti dan dikasih uzur oleh Allah Jalla wa'ala bila ada kekurangan, ketimpangan, khilaf, alfa dosa. Barakallahu fikum. Sebab sudah berjuang dengan semangat yang sangat tinggi. Konsep yang berikutnya al-musabaqah. Ada pertanyaan? Ada naikkan. Kita masih punya setengah jam lagi. Konsep berikutnya adalah al-musabaqah. Berlomba-lomba dalam mengerjakan karakter. Bukan berarti mengadakan acara musabaqah. Yo, kita adakan perlombaan amal. Enggak demikian maknanya. Silakan sih untuk mengadakan musabaqah, lomba hafal Quran untuk menyemangati para pelomba. Bisa. Antum lomba apa? Bagus. Tapi ini makna kan musabaqah masing-masing individu muslim, masing-masing individu yang bertakwa yang saleh ini, dia bersegera mengerjakan amal, mengerjakan takar kepada Allah dengan tanpa nola-nola yang lain. Yang ini segera beramal, segera beramal, segera beramal, segera beramal, mujahadah fil amal. Ketika semuanya demikian konsepnya, maka akan tercipta seakan-akan ada perlombaan di antara mereka. Yang ini semangat, ini semangat, ini segera, ini segera, ini beramal, ini beramal. Semuanya begitu. Maka tercipta suasana musabaqah fil khairah, berlomba dalam perkara kebaikan. Masya Allah ini, semangat semua ini. Wah, kok ada perlombaan ini. Padahal enggak ada acara perlombaan. Alami. Dan ini sangat dianjurkan dalam Islam. Fastabiqu al khairah, dalam engkau berlomba-lomba dalam perkara kebaikan dan kebajikan. Masing-masing. Jangan mengatakan fulan sudah belum. Loh, ini untuk antum pribadi, kebaikan antum sendiri, maslahatnya antum sendiri, keutamaannya untuk antum sendiri, ketakwaannya kamu sendiri. Kok noleh fulan? Jangan. Antum menganjurkan infak-infak. Udah infak belum yang ini? Itu udah infak belum yang itu? Ini udah sedekah belum yang ini? Belum. Baca belum. Ngapain juga saya sedekah? Allahul musta'an. Enggak demikiannya. Jangan mengatakan itu sudah sholat belum ya? Itu belum sholat. Ah, ngapain juga sholat? Itu juga belum sholat. Mahagat. Yang dianjurkan, ayo semuanya, mari sama-sama, semuanya bermujahadah, bermusyarakah, menyisihkan baju, beribadah, takarrub, munajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, semuanya. masing-masing, sehingga akan tercipta yang namanya al-musabaqah lil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini beramal, ini beramal, ini beramal, ini beramal, itu beramal, ini bertakarrub, ini bertakarrub, ini munajat, ini munajat, sehingga semuanya menuju ke arah konsep yang sama, cara yang sama, ibadah yang sama, tercipta yang namanya musabaqah lil khairat, perlombaan dalam perkara yang baik, barakallahu fikum, cabaran kebajikan, kebajikan Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh para salaf, berlomba-lomba kepada kebajikan. Nah, konsep yang tuh, konsep yang berapa? Tak nulis sih. Ikhlas, mutaba'atu sunnah, mujahadah, muhafadah, mudawamah, wadhabah, musara'ah, mubadarah, terutama di akhir umur, kemudian musabaqah. 6 ya, kalau dengan namanya masing-masing banyak. Ikhlas, taba'atu sunnah, mujahadah, muhafadah, mudawamah, muwadhabah, musara'ah, mubadarah, musabaqah. 9. Mau lanjut? Yang ke-10. Yang ke-10. Saya lagi, ini hanya diamalkan oleh kaum muttaqin, kaum shalihin. Apa itu? Al-muhasabah. Al-muhasabah, dia akan selalu evaluasi, introspeksi diri, muhasabah terkait dengan ubudiyahnya, berkaitan dengan amaliyahnya, berkaitan dengan munajatnya, terkait dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Namanya muhasabah, introspeksi diri. Barakallahu fikum. Yang namanya muhasabah ini dilakukan muhasabah qabla al-amal. Muhasabahnya sebelum beramal. Evaluasi sebelum beramal. Di situ dia melakukan komitmen pribadi, disebut dengan musyaratah. Dari kata-kata syartun, musyaratah, dia mempersyaratkan untuk dirinya pribadi, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu, harus begini, harus mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan itu, takarub ini, takarub itu, munajat ini, munajat itu. Namanya musyaratah. Itu pribadi. Muhasabah, evaluasi pribadi sebelum beramal. Punya komitmen. Memunculkan azam yang kuat dalam kalbunya, dalam jiwanya untuk itu semuanya. Kamu harus begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua namanya muhasabah indal amal. Muhasabah di tengah-tengah amal. Nah, itu evaluasi tentang niatnya, tentang muwafaqatus sunnah. Poin yang disebutkan sebenarnya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana etika usunnahnya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana musara'ahnya, wababahnya, mudawamahnya, sabaqahnya. Dievaluasi indal amal, ketika dia beramal. Barakallahu fikum. Dan di tengah-tengah amal dia memunculkan prinsip yang namanya al-muraqabah. Yang namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi awasi gerak-geriknya, diawasi anggota tubuhnya, diawasi amalnya, semuanya merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Ini tingkatan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarak. Kau ibadah kepada Allah seolah Allah, Allah melihat kamu. Kalau tidak, maka salah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak, maka Allah melihat kamu. Namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Kata-kata muraqabah di zaman sekarang ini untuk CCTV. Nah, kamera muraqabah, kamera CCTV yang mengawasi semua pergerakan. Itu bahasa sekarang ini. Kalau di dalam bahasa dahulunya, terkait dengan ubudiyah kepada Allah, ada konsep muraqabah, merasa diawasi, yakin, tahu Allah mengawasi dia, mengawasi gerak-geriknya, mengawasi amalnya dia. Barakallahu fikum. Ini ditekankan fil amal. Namanya muhasabah indal amal, dengan muraqabah. Dan yang ketiga adalah al-muhasabah ba'dal amal. Muhasabah setelah beramal, mengevaluasi semuanya. Dievaluasi lagi. Ini namanya ba'dal amal. Yang dikatakan dalam hadis Athar Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kamu dihisab di hari kiamat nanti. Muhasabahlah sebelum kamu dihisab di hari kiamat nanti. Ini namanya muhasabah ba'dal amal. Adanya muhasabah setelah beramal. Maka dilihat ketika dalam amalnya dia telah sesuai dengan konsep-konsep syariat, maka dia bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala semata, memuji Allah Jalla wa'ala semata, meyakini, mengakui al-fadl minallah. Ini semuanya fadilahnya Allah Jalla wa'ala, kemudahan Allah Jalla wa'ala, taufik minallah Jalla wa'ala semata, yang dia sanjung Allah Jalla wa'ala. Gak ada kesombongan, gak ada ujub. Tidak bangga dengan upaya-upaya dia. Yakin, hadza min fadli rabbi, ini fadilah Rabbku. Fahamidallah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bertahmid kepada Allah, memuji Allah Jalla wa ala atas taufiknya, hidayahnya, bimbingan dan kemudahannya, mampu bertaqarrub, berubudiyah, bermunajat sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Barakallahu. Sehingga semakin tawadhu, orang yang semakin tawadhu, semakin rendah hati, enggak ada kesombongannya, dikarenakan dia tahu ini semua adalah fadhilah Allah Jalla wa ala. Tetapi ketika dia bermuhasabah mendapati ada yang kurang taksir, ada yang luput, ini mestinya ini amal yang afdal. Kenapa mengerjakan yang kurang afdal, kurang maksimal dalam beramal, dan yang lain namanya taksir, maka dia melakukan poin berikutnya, namanya mu'atabah, mu'atabatun nafsi. Dia akan mencela dirinya, mencerca dirinya, menyalahkan dirinya. Itu evaluasi. Tidak cari kambing hitam, tidak cari kambing putih, tapi menyalahkan diri sendiri. Namanya mu'adzabah. Ayu atib nafsahu ala taksir. Dia mencela dirinya, menyalahkan dirinya, mencerca dirinya atas kekurangan dia dalam berubudiyah, kurang sempurna dalam berubudiyah, mungkin dia malas dalam perkara ubudiyah, bahkan mungkin ketika dia jatuh dalam kekurangan dan tidak akan dosa. Salahkan diri sendiri. Mu'atabah, mu'atabah. Kamu salah, kamu salah. Ini kamu, ini kamu. Tidak mencari kambing hitam dan kambing putih. Barakallahu fikum. Namanya mu'atabah. Baik, sebagian salaf barakallahu fikum, sampai pada tingkat yang berikutnya lagi namanya mu'aqabah. Namanya mu'aqabatun nafsi, menghukum diri sendiri atas kekurangan amalnya, menghukum diri sendiri atas kelalaian dia, atas kesalahan dia, mengikap diri sendiri. Barakallahu. Ini tingkatan yang paling tinggi namanya mu'aqabatun nafsi. Ini semuanya ba'da al-muhasabah, ba'da al-amal. Ada hisab, evaluasi, introspeksi diri setelah beramal. Ketika baik memuji Allah Jalla wa'ala, ada yang kurang-kurang, maka dikatakan ada mu'adabah, ada mu'aqabatun nafsi. Lalu istighfar, taubat kepada Allah Jalla wa'ala atas kekurangan yang ada, atas kesalahan yang ada, dosa yang ada, disertai dengan tempat-tempat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini penutupnya. Sehingga menjadi hamba Allah yang betul-betul luar biasa amalnya dia, dan bersih dari semua dosa, dikarenakan ada muhasabahnya, dan berujung kepada istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala atas semua dosa dan kekurangan. Taubatnya sungguh-sungguh dengan serius, diampuni semua dosa. Barakallahu fikum. Ini konsep-konsep ubudiyah, takarrub, munajatnya kaum muttaqin. Dan ini yang diajarkan dalam Islam. Ini harus ada pada kita. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk itu dengan konsep-konsep di atas. Dan ini yang bisa melakukannya hanyalah ahlu sunnah wal jamaah, orang yang saleh, yang bertakwa. Barakallahu fikum. Yang tawadhu, yang tahu diri. Barakallahu fikum. Tidak mungkin dikerjakan oleh ahli bid'ah wal ahwa. Tidak bakal bisa. Mungkin bisa, tapi tidak ada muwafaqatus sunnahnya. Mungkin mereka bisa bermujahadah bid'ah. Sudah capek, lelah, letih, mengerjakan segunung sebanyak sebesar amal-amal yang ada. Tapi laisa ala sunnah. Mujahadahnya ada, tapi tidak ada yang bid'ah sunnah. Dosa. Tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang banyak syirik-syirik. Tidak ada keikhlasan pada dirinya. Sehingga yang mampu mengerjakan ini semua dengan tepat, dengan benar, mujahadahnya sunnah, semuanya dengan bimbingan sunnah, hanya kaum muttaqin, kaum salihin yang di atas bimbingan sunnah. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala antum diberi taufik di atas sunnah. Tinggal mari bersama-sama tingkatkan ubudiyah kita, taqarrub kita, munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan konsep-konsep di atas. Mendapatkan semua pahala, semua keutamaan, semua buah yang baik di dunia akhirat, akan mendapati keajaiban-keajaiban pada munajat kita, taqarrub kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dibawakan sebagiannya. Masing-masing konsep punya pahalanya, punya fadilahnya. Barakallahu wa barakallahu fikum. Dan diakhiri dengan doa, itu pasti. Doa mohon keistiqomahan. Barakallahu fikum. Jadi bahas pada pembahasan yang kedua nanti tentang masalah yang punya hajat, ya, yang terdesak, maka dia memohon doa kepada Allah Jalla wa'ala. Akan dikaji insyaAllah ta'ala tentang ahkam wa adabun doa insyaAllah ta'ala. Dan lihat nanti ketika doa itu sesuai dengan aturan mainnya, hukum-hukum syar'inya, dan dengan adab-adabnya, sang hamba akan mendapati hal yang luar biasa pada doa yang dia panjatkan. Dikaji nanti sore insyaAllah ta'ala, dan waktu yang setelahnya insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahirrahmanirrahim. 12 lebih 10, ada waktu 10 menit. Ada mau tanya kan? Ada mau sampaikan? Kalau menggunakan judulnya antum yang pertama, kalau antum mengetuk pintu langit dengan konsep-konsep ini, Anda akan dibukakan pintu ini. Sebab Anda sudah ma'rifatullah fi jami'il hal, sudah mengenal Allah di semua kondisi, dengan di kondisi lapang atau bersih. Allah Jalla wa'ala telah mengenal Anda, ma'rifatullahi li'abdi. Allah mengenal kamu, mengenal Anda dengan ibadahmu, dengan taqarrubmu, dengan zikirmu, dengan doamu. Barakallahu fiikum. Ini hablum minallahnya itu terasa langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mengetuk pintu langit akan dibukakan. Ketika dia berdoa dikabulkan, berta'awun dikasih perlindungan, istighfar diampuni dosa. Bahkan dinaikkan martabat keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, kewaliannya semakin tinggi dengan kadar konsep masing-masing bagaimana dia bisa mewujudkannya dan memujudkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ini orang beriman yang bertakwa yang mengetuk pintu langit. Barakallahu. Tingkatannya ma'rifat. Tapi ma'rifatnya harus sunnah. Yaitu tingkatan ihsan fil ibadah, takwa, kesolehan, ihsan dan karena ibadah. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang saleh, saleh di atas sunnah. Kenapa saya katakan demikian di zaman sekarang ini? Kata-kata orang-orang saleh dengan maknanya masing-masing. Ya benda? Ini yang dikatakan ahli ibadah kaum sufi ya. Orang saleh itu ahli ibadah, bukan ahli bid'ah. Pardon. Saleh di atas sunnah. Berkumpul bersama dengan mereka. Apakah termasuk dalam konsep mujahadah? Ini babnya lain. Ini perintah yang berikutnya lagi. Asbab, sabab-sabab Anda bisa istiqomah terjaga dengan konsep-konsep tadi. Terjaga mujahadah Anda, ya berteman dengan orang saleh. Terjaga musyaroah Anda dengan orang saleh. Terjaga musabaqahnya Anda dengan orang saleh. Terjaga keikhlasan wafat sunnah Anda dengan orang saleh. Ini termasuk asbab yang mengokok dan menguatkan. Tapi yang lainnya lagi. Mujahadah itu yang dikatakan tadi. Dalam beramal, dalam beribadah, dalam bermunajat, bersungguh-sungguh, mengerahkan semua kemampuan, semangat. Dan ditujukan justru ketika waktu lapang, ketika sehat, ketika waktu luar. Barakallahu fikum wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Yang lain? Sudah? Loh, tadi enggak ada yang tanyakan? Jangan nunggu nanti, sekarang aja. Nyicil-nyicil gitu ya. Supaya pas. Atau sudah gak ada lagi yang mau tanyakan? Hah? Tuntas Pak dia pembahasannya ya, insyaallah ya. Jadi orang Tegal bareng iswareg ya, iswareg kenyang gitu insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, cukup. Cukup ya? Tinggal diamalkan, diwujudkan, dipraktikkan langsung dalam budaya kita, takarub kita kepada Jalla wa'ala. Dan juga pertemuan munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga bermanfaat. Kita bersama duhur. Naktafillahu na subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.